yang sembunyi di manakah kini engkau mendengarkannya. Simak sebuah syair dan kalimat tegar perasaanku padamu. Setelah kau ingkari tanpa ada bahasa yang bisa ku mengerti, entah di mana dirimu, di mana hatimu. Bicara yang jujur, jangan kau larikan diri. Entah di mana dirimu, di mana hatimu. Kau biarkan ku benar kata tentu. Bertahan di balik anehmu, menjelaskan hatimu. Bila kau telah bosan, tinggal jelaskan, janganlah hanya diam. Setelah ada bahasa yang bisa